الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بركات الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فضل السجود، كوتمان سجود. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sujud merupakan bagian dari rukun salat, bahkan termasuk amalan yang paling inti di dalam salat, sehingga terkadang disebutkan dalam sebagian nas-nas dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintah untuk melakukan sujud, yang dimaksud adalah perintah untuk melakukan salat. Warka'u wasjudu, ruku'lah dan sujudlah kalian, maksudnya salat, tegakkanlah salat. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, a'inni ala nafsika bi kathrati sujud, bantu aku untuk meraih apa yang kau inginkan, yaitu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga dengan memperbanyak sujud. Yang dimaksud memperbanyak sujud yaitu memperbanyak melakukan salat. Maka sujud termasuk di antara amalan yang paling inti di dalam salat. Di sini beliau hendak menjelaskan keutamaan sujud. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yawmal qiyamah, tidak seorang pun dari kalangan umatku melainkan aku mengenal dia pada hari kiamat. Aku mengenalnya pada hari kiamat. Ada tanda pengenal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertemu sekian banyak dari umatnya, namun ada tandanya pada yaumul qiyamah, yang dengan tanda tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa si fulan ini termasuk dari kalangan umatku. Qalu, maka para sahabat bertanya, kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah fi kathratil khalaiq, bagaimana engkau bisa mengenal mereka wahai Rasulullah di tengah-tengah jumlah makhluk yang demikian banyak? Bagaimana bisa engkau mengenal mereka dalam keadaan di padang mahsyar itu dikumpulkan seluruh manusia dari awal hingga akhir? Bagaimana engkau bisa mengenal mereka? Berkumpulnya manusia di tanah lapang yang luas, seluas lapangan sepak bola saja, sulit untuk mengenal ini teman saya si fulan, padahal itu jumlahnya sangat sedikit. Gimana kalau berkumpul seluruh dunia yang ada di satu masa? Banyak sekali. Lah gimana kalau berkumpul seluruh makhluk dari awal hingga akhir, dari manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga wajar kalau para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana engkau bisa mengenal mereka wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ara'aita law dakhalat siyaratun fiha khailun duhmun buhmun wa fiha farasun agharru muhajjal ama kunta ta'rifuhu minha?" Apakah engkau melihat kalau seandainya as-siyarah, maksudnya di sini adalah sekumpulan kuda-kuda, kumpulan yang banyak. Kalau seandainya sekumpulan siyarah itu masuk, sekumpulan kuda-kuda itu masuk dalam jumlah yang besar, fiha, di mana pada kuda-kuda tersebut, khailun duhmun buhmun, di sana ada kuda-kuda yang berwarna hitam. Duhmun jamak dari adham, yaitu aswad, hitam. Buhmun tidak dicampuri warna yang lain. Jadi kuda-kuda ini seluruhnya berwarna hitam kulitnya. Wa fiha farasun agharru muhajjalun. Dan di tengah-tengah sekumpulan kuda-kuda hitam itu, maka di sana ada seekor kuda agar. Kuda ini agar. Al-agarru pada kuda, yaitu kuda yang berwarna hitam, dan pada bagian dahi kuda tersebut berwarna putih, bulunya berwarna putih. Nah, itu disebut al-agar, kuda al-agar. Muhajjal yaitu pada bagian kaki-kaki kuda tersebut berwarna putih, berbulu putih. Jadi seluruh kulitnya berwarna hitam pada bagian atas wajahnya, dan pada bagian kaki-kakinya berwarna putih, berbulu putih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama kunta ta'rifuhu minha?" Bukankah engkau bisa mengenal kuda itu dari sekian kuda-kuda yang lain? Seluruh kuda berwarna hitam. Ada seekor kuda yang warnanya, yang bulunya berbeda dari kuda-kuda yang lainnya. Meskipun dia berwarna hitam secara umum, tapi pada bagian wajahnya ada bulu putihnya. Pada bagian keempat kakinya berbulu putih. Bukankah engkau bisa membedakan? Bukankah engkau bisa mengenalnya? Bahwa ini kuda yang agar muhajjal, sementara yang lain adalah kuda-kuda yang seluruhnya berkulit hitam. Engkau bisa mengenalnya? Qala bala. Jawab para sahabat, iya, tentu kami bisa mengenalnya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna ummati yawma idzin ghurrun minas sujudi muhajjaluna minal wudhu. Maka sesungguhnya umatku pada hari itu, pada yaumul qiyamah, mereka itu memiliki ghurrun. Memiliki ghurrun. Ghurrun jamak dari agar yang telah kita sebutkan tadi. Itu adalah bagian dari bekas sujud. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda di wajah mereka dari bekas sujud. Bukan yang dimaksud bekas sujud di sini adalah tanda hitam yang ada di dahi. Bukan itu yang dimaksud bekas sujud. Karena kalau itu seorang mudah melakukannya, tinggal digesek-gesek aja. Hah? Cari lantai yang kasar. Lama-kelamaan jidat menghitam. Padahal mungkin dia fasik. Maka bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud atharus sujud, bekas sujud, adalah cahaya yang keluar dari wajahnya. nampak pada seorang muslim, terkhusus pada yaumul qiyamah, itu akan mengeluarkan cahaya di wajahnya. Yauma idzin ghurrun, wajahnya itu mengeluarkan cahaya. Jadi diperumpamakan seperti seekor kuda yang bahagian wajahnya ada yang berbulu putih, maka seperti itu pula umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah maka akan memutih wajahnya dengan cahaya. Dari mana asal cahaya yang berwarna putih yang keluar dari wajahnya ini? Minas sujudi, disebabkan karena sujud. Sujudnya seorang mukmin disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tayyib, kita sebutkan dulu hadisnya. Fa inna ummati yawma idzin ghurrun min as-sujud muhajjaluna min al-wudu. Jadi keluar cahaya dari wajahnya karena bekas sujud, dan keluar cahaya dari kedua tangan dan kakinya, muhajjalun, disebabkan karena bekas wudu mereka ketika di dunia. Wal muradu annahum bidun mawadi'u sujud minal jabhati wal anf wabidu mawadi'il wudu minal aidi wal aqdam. Yang dimaksud di sini adalah memutihnya tempat-tempat sujudnya, mulai dari dahi dan hidung. Demikian pula memutihnya tempat-tempat atau bagian-bagian anggota wudunya dari kedua tangan dan kedua kakinya, mengeluarkan cahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara mereka, ghurrun muhajjalun, dari bekas sujud dan bekas wudu. Lalu bagaimana dengan orang tidak salat? Dia tidak dikenal. Karena mereka tidak berwudu, mereka tidak melakukan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin mereka bisa dikenal sebagai bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini salah satu dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Bahwa orang yang meninggalkan salat menyebabkan tidak ada cahaya yang keluar dari wajahnya, dari tangannya, dari kakinya, sehingga dia tidak dikenal sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan dipanggil, akan diseru pada hari kiamat dengan tanda-tanda cahaya yang keluar dari wajah dan kedua kaki dan tangan mereka dari bekas wudu. Jadi dalam hadis Abu Hurairah menyebutkan cahaya yang keluar dari wajah, tangan dan kaki itu akibat dari bekas wudu. Sementara yang disebutkan dalam hadis ini, yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa cahaya yang keluar dari wajah itu dari bekas sujud. Kata para ulama tidak ada pertentangan antara riwayat ini, bahwa cahaya yang keluar dari wajah itu karena kedua-duanya, bekas sujud dan bekas wudu. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, cahaya di atas cahaya. Ya, jadi tidak bertentangan antara riwayat tersebut. Cahaya yang keluar begitu terang akibat pengaruh sujud dan akibat pengaruh dari wudu yang dilakukan oleh seorang hamba ketika di dunia mereka berwudu dan mereka menegakkan salat. Hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ini dari hadis Abdullah bin Busr, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wa yaqulu, Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Idza arada Allahu rahmatan man arada min ahli an-nar." Apabila Allah menghendaki untuk merahmati siapa yang Allah kehendaki untuk Allah rahmati dari penghuni neraka. Amara Allahu al-malaikata an yukhriju man kana ya'budu Allah fa yukhrijunahum. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para malaikat untuk mengeluarkan dari neraka orang yang ketika di dunia dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat pun mengeluarkan mereka dari neraka. Jadi ada orang-orang yang sebelumnya mereka dimasukkan ke dalam neraka kemudian dikeluarkan dari neraka. Maka ini hadis membantah pemahaman kelompok Khawarij dan Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwa apabila seseorang telah dimasukkan ke dalam neraka maka tidak akan keluar lagi. Jadi tidak ada yang diistilahkan syafaat keluar dari neraka, itu tidak ada. Mereka mengingkari itu. Syafaat bagi ahlul kabair mereka ingkari. Dan ini menyelisihi nas-nas yang jelas dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Nabi SAW yang mutawatir, bahwa ada di antara umat Rasulullah SAW yang mereka dimasukkan ke dalam neraka lalu pada suatu saat dikeluarkan dari neraka. Siapapun dari umat Rasulullah yang memiliki iman walaupun seberat biji dzarrah, sekecil apapun dari keimanan yang dia miliki, dia tidak akan dikekalkan di dalam neraka selama iman itu tidak batal, tidak hilang secara menyeluruh. Makanya ada yang diistilahkan al-jahannamiyun, orang-orang ex-jahannam, mantan orang-orang yang disiksa di dalam neraka, jahannamiyun. Dalam hadis yang panjang dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan siapa saja yang pernah menyembah Allah, fayukhrijunahum, maka para malaikat pun mengeluarkan mereka. Bagaimana cara malaikat mengeluarkan mereka dari api neraka? Fayarifunahum biatharis sujud. Para malaikat mengenal mereka dari bekas-bekas sujudnya mereka. Jadi ada orang yang sholat juga dimasukkan ke dalam neraka. Sholat itu pun belum ada jaminan. Nah, bebas dari api neraka tidak. Ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Pelaku dosa besar. Sehingga mereka dikenal dari bekas sujudnya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak memiliki bekas sujud? Para malaikat tidak mengenal mereka. Wa harrama Allahu 'alan nari an ta'kula athara sujud, dan Allah Azza wa Jalla mengharamkan bagi neraka untuk memakan, untuk melumat, untuk membinasakan, menghilangkan bekas sujud. Ini yang tidak disentuh oleh api neraka. Fa yakhrujuna minan nar. Maka mereka pun keluar dari api neraka. Wa kullu ibni adam, fa kullu ibni adam ta'kuluhu an-naru illa athara sujud. Maka setiap bani Adam itu akan dilahap oleh api neraka. Disiksa, dilahap, dilumat, riyadhu billah. Kecuali bekas sujud tidak disentuh oleh api neraka itu. Ini potongan hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, zahiru hadza anna an-nara la ta'kulu jami'a a'dha'i sujudi as-sab'ah allati yasjudu al-insanu 'alayha. Wa hakadha qalahu ba'dhu al-ulama. Zahir dari hadis ini bahwa neraka tidak memakan seluruh anggota-anggota sujud yang 7, yang mana seseorang itu sujud di atasnya. Ini yang dikatakan oleh sebagian para ulama. Jadi yang dimaksud anggota sujud, bekas sujud, yaitu anggota, 7 anggota sujud, mencakup wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Ini yang tidak disentuh oleh api neraka. Ada sebagian para ulama mengatakan tidak, yang dimaksud bekas sujud di sini khusus wajah, khusus pada bagian wajah, dahi secara khusus. Nah, namun Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksud bekas sujud yaitu 7 anggota sujud, itu tidak dimakan oleh api neraka. Yang lainnya dilumat, yang lainnya dimakan. Namun ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim secara marfu', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna qauman yakhrujuna minan nari yahtariquna fiha illa daratil wujuh." Sesungguhnya di sana ada kaum yang keluar dari neraka, mereka terbakar akibat dari siksa neraka kecuali daratil wujuh, kecuali bagian wajah yang selamat, tidak terkena pembakaran dari api neraka itu. Nah, dan disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah bahwa tidak ada pertentangan antara riwayat ini. Kata beliau, "Fal jawabu anna haula'il qaum makhsusuna min jumlatil kharijin minan nar bi annahu la yaslamu minhu minan nar illa daratul wujuh. Wa amma ghairuhum fayaslamu jami'u a'dha'i sujud minhum 'amalan bi umum bil hadis." Maka jawaban dari hadis ini bahwa ada kaum yang khusus termasuk di antara orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka yang seluruh tubuhnya dilumat oleh api neraka kecuali pada bagian wajah saja yang selamat secara khusus. Namun secara umum, kata beliau, maka diselamatkan seluruh anggota sujudnya. Seluruh anggota sujudnya. Jadi kata beliau tidak terjadi pertentangan antara hadis ini dengan riwayat yang lainnya. Walhasil ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ini termasuk di antara keutamaan sujud, bahwa bekas sujud tidak akan dimakan oleh api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari neraka jahannam, dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah sebagai bagian dari umatnya dengan pengaruh atau bekas dari salat seorang hamba dan wudu seorang hamba karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ikhwan, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.